Ada manusia, lanjut. Ada manusia yang mengambil catatan amalnya dari sebelah kanan dan ada yang dari sebelah kirinya. Baik, ada yang dari sebelah kanan, tanda dia menerima amalan baik karena dia pakai posisi yang baik dari sebelah kanan. Ada yang dari sebelah kiri, dari belakangnya. Wara al-dhahri. Ya, dari sebelah belakangnya. Kiri dari sebelah belakangnya. Menunjukkan itu pengambilan kitab catatan amal yang jelek. Diambil dengan cara yang hina, cara yang tidak baik. Terus dalam ayat disebutkan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah bacalah kitabku ini. Al-Haqqah ayat 19. Nah, terus ayat di bawahnya lagi. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepada kitab ini. Lihat bentuk, ya, Al-Haqqah ayat 25. Bentuk penerimaan kitab ada yang dari sisi kanan, tanda yang diterima adalah amal-amal baik, catatan-catatan baik. Ini orang-orang yang baik, maka dia senang dengan catatan amal tersebut. Maka diberi dengan posisi yang baik kanan. Kanan itu selalu mulia, identik dengan yang baik. Sedangkan yang orang-orang yang jelek, dia terima kita dari sisi apa? Kirinya. Dia terima kitab dari sisi kirinya. Dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima kitabnya dari wara'a dhahri, dari belakang punggungnya, dari sebelah kiri, dari belakang punggungnya. Itu diberikan kalimat untuk orang-orang yang mengambil kitab yang jelek itu dengan kiri belakang. Kiri jelek. Kalau identik dengan yang jelek, belakang lagi. Ya, yaitu dari arah belakangnya, bukan dari depannya. Kalau dari depan menunjukkan orang yang mulia. Nah, sekarang kita lihat riwayat saking Aisyah, dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia ketika itu mengingat neraka, lantas ia menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya saat itu, apa yang membuatmu menangis? Aisyah menjawab, aku mengingat neraka lantas aku menangis. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nah, Rasulullah sallallahu menjawab, amma fi salasati mawatin fala yaskuru ahadun ahadan. Adapun dalam tiga tempat, ya, tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat, yaitu satu, ya, ada kehilangan huruf satu, ketika di sisi mizan, timbangan, sampai seorang mengetahui timbangannya itu ringan atau berat. Terus dua, ketika berada pada sisi kitab catatan amal, ketika dikatakan ha umuqra'u kitabiyah, ambillah bacalah kitabku ini, sampai ia mengetahui apakah catatan amalnya ini diambil dari sisi kanan ataukah sisi kiri ataukah dari belakang punggungnya. Kemudian yang ketiga, ketika berada di sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Tiga keadaan ini seseorang tidak akan mengingat yang lainnya lagi. Berarti kalau keadaan yang lain masih ingat. Namun kalau ini semua orang memikirkan dirinya masing-masing. Bagaimana nanti bisa ketika di mizan amalannya bagaimana? Ketika diserahin catatan amal, amalnya seperti apa? Lalu ketika melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahannam, nanti nasibnya seperti apa? Nah, ketika itu Aisyah itu nangis, ya, kemudian dia tanya, apakah setiap orang nanti akan ingat keluarganya? Maka Nabi SAW itu katakan tiga hal tadi. Kalau dalam kondisi tiga ini tidak mengingat sama sekali keluarganya berarti. Kemudian yang berikutnya, semua yang dicatat tak mungkin lagi ada yang luput. Semua amal manusia telah dicatat, tidak ada yang samar sedikit pun. Manusia sendiri yang melupakan catatannya. Dalam ayat disebutkan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, surat Al-Mujadilah ayat ke-6. Yauma yab'atsumullahu jami'an. Semua itu dibangkitkan oleh Allah. Fayunabbihum bima amilu. Lantas Allah kabarkan semua amal mereka. Ashahallahu wa nasu. Allah hitung amal-amal tadi wa nasu. Manusia sendiri yang melupakan catatan amalnya. Allahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, itu kaitannya dengan catatan amal. Sekarang kita lihat lamanya sehari pada hari kiamat. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, hal itu terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50 ribu tahun. Nah, dan ingat di sini Imam Al-Muzani katakan, kadarnya kalau dengan di dunia satu harinya itu sama dengan 50 ribu tahun, yaitu pada hari kiamat. Kita lihat dulu dalilnya. Dalam ayat disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Al-Ma'arij ayat 4. Al-Ma'arij ayat 4 terangkan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Sekarang lihat dalam ayat lainnya lagi. Kita bandingkan dengan dua ayat lagi. Ya, ada karena ada. Kalau sini disebutkan satu harinya itu 50 ribu tahun, dalam ayat yang lainnya disebutkan satu harinya itu 1000 tahun. 50 ribu terus ada yang 1000 tahun. Nanti kita kompromikan. Terus dalam ayat lainnya? Dalam ayat lainnya disebutkan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Seperti dalam ayat Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'ars. Ma lakum min dunihi min wali walihi wala syafi' afala tatadzakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanah mimma ta'uduna dhalika 'alimul ghaibi wasyahadah wasyahadatil 'azizur rahim. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas ars. Nah, mungkin bisa ganti kata bersemayam dengan menetap tinggi seperti pembahasan kita sebelumnya. Biar enggak rancu, bersemayam dikira duduk seperti raja. Ya. Terus kemudian dia menetap tinggi di atas ars. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan dia mengatur urusan dari langit ke bumi? Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nah, lihat di situ satu hari berapa? 1000 tahun. Satu hari itu 1000 tahun. Nah, sekarang kita lihat lagi satu ayat lagi di bawahnya. Dalam ayat lain disebutkan wa yasta'jilunaka bil adabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, lihat, sehari di sisi Tuhanmu, lihat ya kalimatnya ya, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sebenarnya dari Al-Hajj ayat 47 sudah terjawab perbedaannya. Tadi disebutkan satu hari 50 ribu, terus yang ini satu hari 1000. Kalau pembahasan satu hari dia kira itu sama dengan 1000, ini dalam hal Allah mengatur sesuatu. Sedangkan surat Al-Ma'arij ayat 4 itu dari sisi satu hari 50 ribu lamanya hari kiamat. Satu hari kiamat 50 ribu tahun. Namun dari sisi Allah itu mengatur urusan satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Coba lihat keterangan di bawah ini. Ada dua keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Yes. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia seperti dimaksudkan dalam surat As-Sajdah ayat 5 adalah waktu Allah mengatur urusan dari langit ke bumi lalu naik lagi ke langit selama sehari. Sehari itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Lihat, itu dalam masalah pengaturan Allah. Berarti dari sisi Allah. Terus. Seperti itu masih disebut satu hari. Adapun surah Al-Ma'arij ayat ke-4 membicarakan tentang hari kiamat. Lihat penjelasan beliau dari fatwa Nur A'la Ad-Dar. Nah, sekarang lihat. Kalau kesimpulannya, satu hari 50 ribu tahun itu membicarakan tentang hari kiamat. Nah, itu yang ada tadi dalam surat Al-Ma'arij. Karena surat Al-Ma'arij awal-awalnya, sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi. Itu lagi bicarakan hari kiamat. Maka kejadian-kejadian hari kiamat, satu harinya itu sama dengan 50 ribu tahun. Catatan amal itu diterima. Nah, satu harinya itu 50 ribu tahun sama. Namun kalau dari sisi Allah itu mengatur sesuatu, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Nah, terus 50 ribu tahun? 50 ribu tahun untuk lamanya hari kiamat. Diterangkan pula dalam hadis berikut. Nah, sekarang kita bahas satu hari tadi 50 ribu tahun. Lihat hadis ini. Ini tentang masalah zakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki harta berupa emas dan perak namun tidak menunaikan kewajibannya, maka pada hari kiamat nanti akan dibuatkan lempengan setrika dari api neraka, lalu dipanaskan di dalam api neraka Jahannam. Dengan lempengan tersebut, perut, dahi dan punggungnya disetrika. Setiap kali disetrika tersebut dingin, akan dipanaskan lagi dan dipakai lagi untuk menyetrika setiap hari, yang setara dengan 50 ribu tahun di dunia, hingga perkaranya diputuskan. Setelah itu dia mengetahui jalannya, apakah masuk surga ataukah neraka. Nah, lihat di sini, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Tadi ketika dipanaskan dengan setrika, tunggu dinginnya itu lamanya satu harinya adalah 50 ribu tahun. Nah, itu lagi bicarakan siksa itu nanti pada hari kiamat. Ya, berarti kejadian-kejadian pada hari kiamat. Nah, maka kalau untuk kejadian pada hari kiamat, satu hari sekali lagi sama dengan 50 ribu tahun. Nah, ini menurut ya, hadis ini, dan ini sekaligus penguatan makna ya, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Terus kesimpulannya. Hari yang dibicarakan dalam ayat di atas adalah hari yang berbeda, bukan hari yang sama. Dalam surah Al-Ma'arij membicarakan hari kiamat, sehari lamanya adalah 50 ribu tahun. Sedangkan hari yang dibicarakan dalam surah Al-Hajj dan surah As-Sajdah adalah hari di sisi Allah ketika mengatur berbagai perkara. Sehari lamanya 1000 tahun menurut perhitungan kita. Nah, lihat itu kesimpulannya, dan ini yang ada dalam fatwa Al-Islam Su'al wa Jawab Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Dan kalau ada yang mau bahas sesuatu, bingung masalah apa, bisa cari dengan kata kunci, kemudian nanti pasti nyasarnya ke website beliau ini, atau pakai kata Islamco di Google, kemudian ikuti kalimat berikutnya itu apa, nanti dapatkan fatwa beliau semacam ini. Baik, itu yang kita bahas untuk kitab Aqidah Manhaj Syarhus Sunnah.